Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعي التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا أما بعد قال الله جل وعلا أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه حتى إذا بلغ مغرب الشمس وجدها تغرب في عين حمئة ووجد عندها قوما قلنا يا ذا القرنين إما أن تعذب وإما أن تتخذ فيهم حسنا. Kita masih dengan ayat ke-86. Kita selesaikan insyaallah taala, yang kemudian kita lanjutkan ayat berikutnya. Allah menyatakan sehingga apabila dia telah sampai, Dzulqarnain telah sampai maghribasyamsi di tempat terbenamnya matahari, wajadaha maka didapati matahari itu taghrubu fi ainin hamiah, tenggelam terbenam pada laut yang berlumpur hitam. Demikian ditafsirkan ainin hamiah, laut yang hamiah adalah maknanya at-tin, at-tinu atau at-tinatu as-sauda, lumpur yang warnanya hitam, tenggelam di arah sana. Disebutkan riwayat Muawiyah radhiyallahu taala anhu pernah bertanya kepada Ka'ab, kaifa tajidu fit Taurat an taghruba asy-syams, bagaimana engkau dapati di dalam kitab Taurat terbenamnya matahari itu? Pada ayat yang dimaksud, qala, maka Ka'ab pun menjawab, najidu fit Taurat annaha taghrubu fi ma'in wa tin. Di mana kami dapati di dalam Taurat bahwa matahari itu terbenam pada air dan juga lumpur. Maka oleh karenanya dimaknakan dengan lumpur yang hitam, sehingga dinamakan laut itu pula dengan laut hitam. Tenggelamlah atau terbenamlah matahari itu di arah sana. Sebagian pendapat menyebutkan bahwa Dzulqarnain sampai ke pantai sebelah barat, di mana Dzulqarnain melihat matahari sedang terbenam. Al-Imam Ibn Kathir mengartikan di ufuk barat bagian bumi, yakni belahan bumi yang ada di barat. Demikian kata beliau. Pendapat pula yang disebutkan oleh As-Su'di rahimahullah ta'ala, di ujung barat Afrika, yakni tepian Samudra Atlantik. Nah, termasuk juga di wilayah Maroko atau negara pesisir barat lainnya yang bersinggungan dengan Atlantik. Demikian kata beliau. Dan juga ada pendapat-pendapat yang lain. Ada yang menyatakan di tepi Laut Hitam, di sebelah barat Kaukasus. Dan juga pendapat berikutnya di ujung barat Turki. Nah, yang bertemu dengan Laut Aegean. Itulah yang bisa kita sebutkan terkait tempat itu. Terbenamnya matahari fi ainin hamiah, di laut yang berlumpur hitam. Terkait dengan kata hamiah, ada yang menyebutkan atau membacanya dengan hamiyah, ada yang membacanya dengan hamiyah. Maka dengan makna itu artinya adalah panas, harrah, panas, narun hamiyah, seperti pada surat Al-Qari'ah, narun hamiyah. Nah, karena memang memiliki panas. Nah, wa wajada indaha qauma, maka Dzulqarnain pun di sana mendapati suatu kaum. Nah, bagaimana tentang keadaan kaum tadi? Disebutkan bahwa mereka itu tidak memahami pembicaraan yang lainnya. Nah, didapati suatu kaum dengan keadaan yang seperti itu. Setelah Allah subhanahu wa ta'ala sebutkan tentang gambaran sampainya Dzulqarnain, maka Allah jalla wa ala menyatakan, qulna ya Dzulqarnain, wahai Dzulqarnain, imma tu'adziba wa imma an tattakhidha fihim husna, bahwa engkau bisa menyikapi terhadap kaum tadi, an tu'adziba, di mana engkau boleh menyiksa. Wa imma an tattakhidha fihim husna, dan juga engkau boleh berbuat husna, engkau boleh berbuat kebaikan. An tattakhidha fihim, engkau boleh menyikapi mereka itu husna, dengan kebaikan. Bagaimana penafsirannya? Engkau boleh menyiksa, maksudnya antaktulahum, engkau boleh perangi atau bunuh mereka, illam yadkhulu fil Islam, jika mereka belum masuk ke dalam Islam. Jika mereka enggan untuk mengikuti seruan yang kau bawa ke dalam Islam, maka silahkan, Allah persilahkan kepada Dzulqarnain an tu'adziba, untuk mengazab, artinya membunuh atau pula memerangi. Naam. Wa imma an tattakhidha fihim husna, atau jika tidak engkau bisa memilih suatu keputusan untuk memperlakukan mereka dengan baik. Penafsirannya diperlakukan dengan baik, yakni ta'fu wa tasfah, engkau maafkan, engkau berikan udzur, engkau maafkan mereka. Nah, pendapat lain disebutkan, kau jadikan tawanan mereka. Dengan kau jadikan seperti itu, fatu'allimahum al-huda, engkau bisa ajari mereka petunjuk, engkau bisa ajari mereka itu al-haq. Nah, maka dengannya Allah Jalla wa'ala memberikan penawaran. Khayyarahullahu bainal amrain. Allah Jalla wa'ala memilihkan bagi beliau untuk memilih, memutuskan di antara dua perkara. Imma kada wa kada, wa imma kada wa kada. Nah, itu biasa digunakan dengan kalimat seperti itu. Imma, boleh jadi atau bisa jadi engkau begini dan begini. Wa imma, atau jika tidak engkau juga boleh begini dan begini. Dengan alif yang dikasrahkan, imma. Berbeda dengan alif yang difathahkan, maka amma, yang maknanya adapun, sedangkan, nam. Maka perlu kita perhatikan dengan seksama beda di antara huruf atau harokat awalnya imma dengan amma. Nam. Qala, selanjutnya kita menuju pada ayat ke-87. Qala amma man zalama fasawfa nu'adzibuh thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Dzulqarnain menyatakan atau memberikan jawaban kepada Allah Jalla wa'ala, amma man zalama. Kita dapatkan di situ amma, alifnya fathah. Adapun atau sedangkan, man zalama, bagi seseorang yang zalama, yang mendzalimi, maksudnya mendzalimi terhadap dirinya, dengan penafsiran maknanya kafara. Adapun bagi dia yang kufur, ingkar, menolak terhadap seruan yang disampaikan oleh beliau, fasaufa nu'adzibuhu. Fasaufa dua kata, saufa dengan fa. Fa itu sendiri diartikan dengan bahasa kita maka. Sedangkan saufa adalah suatu kata yang menunjukkan sesuatu yang akan datang. 6. Fasaufa, maka nanti, nu'adzibuhu, kami akan mengazabnya. Kalau ternyata dia menolak, dia tetap bersikukuh di atas kekufurannya, maka kami pun akan memberikan balasan yang setimpal, nu'adzibuhu. Kami akan mengazabnya, maknanya naqtuluh, kami akan perangi, kami bunuh dia. Nah, kalau memang sudah ditawarkan, nah, ini jalan keselamatan, jalan kebaikan, jalan al-haq, ternyata dia menolak, dia berpaling, maka barulah diberikan hukuman kepadanya. Thumma yuraddu ila rabbih. Kemudian dia nanti akan dikembalikan. Yuraddu, dia akan dikembalikan ila rabbih, kepada Rabbnya, dikembalikan kepada Allah Jalla wa'ala. Yakni setelah diperangi bagaimana nantinya, tentu pada akhirnya dia akan mati dan kemudian dia akan menjalani nasibnya, yaitu dikembalikan kepada Allah Rabbul Alamin fil akhirah, di akhirat nanti. Dikembalikan kepada Rabbnya maksudnya fil akhirah, di akhirat kelak. Naam. Fayu'adzibuhu 'adzaban nukra. Maka Allah lah yang akan mengazabnya. Allah Jalla wa'ala yang akan menyiksanya. Setelah adanya hukuman di dunia dengan diperangi, karena dia menolak, dia tetap kepada kekafirannya, maka lebih-lebih lagi di akhirat kelak balasan lebih dahsyat lagi. Fayu'adzibuhu, Allah akan mengazabnya azaban nukra, dengan azab yang nukra. Makna nukra adalah mungkara, azab yang mungkar. Apa maksud azab yang mungkar? Yaitu binar, api yang panas. Azab Allah an-nar, itu maknanya nukra. Dia akan diazab dengan azab yang panas, api yang menyala-nyala. An-nar angkar minal qatli, karena api itu lebih mungkar dibandingkan pembunuhan. 6. An-nar angkar minal qatli, bahwa api itu lebih besar dahsyatnya dibandingkan al-qatl. Maka Allah Jalla wa'ala akan azab seperti itu, azaban nukra, menunjukkan bijaksananya Dzulqarnain ketika Allah Jalla wa'ala menawarkan kepadanya. Maka beliau katakan, amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu azaban nukra. Ini satu keputusan. Keputusan berikutnya, ayat selanjutnya ke-88. Wa amma, Wa dengan amma. Bukan imma, tetapi amma. Apa maknanya amma? Adapun, sedangkan. Amma man amana wa amila saliha. Falahu jaza'al husna. Wasanaqulu lahu min amrina yusra. Adapun bagi orang yang amanah, dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala dengan sebenar-benar iman, dia menerima apa yang diserukan al-haq wa amila salihah, kemudian dia beramal dengan amalan yang saleh, falahu jaza'al husna. Falahu bukan satu kata. Fa sendiri, lam sendiri, ha sendiri. Bayangkan, terangkum dalam seperti satu kata. Fa adalah satu huruf yang menunjukkan sesuatu yang terjadi berikutnya. Sedangkan lam artinya milik atau bagi. Sedangkan ha adalah dia. Nam. Falahu maka baginya. Jaza'al husna. Yaitu balasan berupa al husna. Nam. Kita dapati baik di ayat ini maupun di ayat yang lain, kata al husna dimaknakan dengan al-jannah. Dimaknakan dengan al-jannah. Maka balasan yang pantas baginya adalah al-jannah. Balasan untuk siapa? Man amana wa amila saliha. Dia akan mendapatkan balasan berupa al-jannah. Allahumma ja'alna min ahliha. Kita berharap, terus memohon kepada Allah Jalla wa'ala, semoga Allah jadikan kita termasuk ahlul jannah. Nah, maka Allah akan balasi dengan balasan yang setimpal, balasan yang jauh lebih baik. Dengan konsekuensi, selama di dunia seseorang tadi, amana wa'amila salihah. Sangat mudah. Nah, tetapi cukup berat dan perlu istiqamah. Nah, sepanjang hayat kita sampai kita meninggalkan dunia ini dalam keadaan husnul khatimah. Wa amma man amana wa amila saliha falahu jaza'al husna. Nah, wa sanaqulu lahu. Wawu sebagai huruf sambung, sedangkan sanaqul adalah asal kata kerjanya naqulu, kami katakan. Namun didahului dengan sa, dengan sin, yang artinya akan datang. Dan kami, kata Allah, akan katakan kepadanya, lahu min amrina yusra. Dari perkara kami itu adalah berupa kemudahan. Nah, wasanaqulu lahu min amrina yusra. Maknanya adalah nalinu. Lahu al-qaul. Kami akan sikapi kepadanya dengan lunak, dengan ucapan yang lunak. Nu'amiluhu bil yusr min amrina. Kami pun akan berinteraksi kepadanya dengan cara yang mudah. Nah, itu makna wasanaqulu lahu min amrina yusra. Berkata Imam Mujahid rahimahullah Yusra maknanya ma'rufa. Yusra maknanya ma'rufa adalah kema'rufan, kebaikan. Kami akan katakan kepadanya dalam urusan yang kami tetapkan itu dengan bentuk kema'rufan. 6. Demikian keputusan Dzulqarnain ketika Allah Jalla wa'ala memberikan tawaran tadi. Amma man zalama fasawfa nu'adzibuhu thumma yuraddu ila rabbih fayu'adzibuhu 'adzaban nukra wa amma man amana wa 'amila shaliha falahu jazaa'ul husna wa sanaqulu lahu min amrina yusra. Thumma atba'a sababa. Berikutnya ke-89 terulang kembali kalimat seperti pada ayat ke-85. 6. Thumma atba'a sababa. Kemudian dia menempuh suatu jalan. Sebagaimana telah disebutkan makna sabab yaitu jalan. Bisa berarti pula sabab artinya ilmu. 6. Maka Dzulqarnain tetap terus menempuh suatu jalan yang bisa beliau tempuh. Thumma atba'a sababa. Hatta idza balagha matli'ash syams. Dilanjutkan ayat ke-90. Permulaan ayatnya adalah sama dengan ayat ke-86. Hatta idza balagha. Sehingga ketika dia sampai. Matli'ash syamsi. Perbedaannya dengan ayat 86. 86 maghribas syams. Sedangkan ke-90 matli'ash syams. Yang merupakan lawannya. Maghrib lawannya matli'. Nah, maghribas syams tempat terbenamnya matahari. Sedangkan ayat 90 matli'ash syams tempat terbitnya matahari. Kalau tadi disebutkan tentang bagian barat, maka sekarang bagian timurnya. Tatkala Dzulqarnain sudah sampai di sana, tempat terbitnya matahari. Wajadaha, maka beliau dapati matahari itu tatlu'u ala qaumin. Terbit pada suatu kaum. Di tempatnya suatu kaum tadi. Yang sifatnya seperti yang telah disebutkan. Suatu kaum yang tidak bisa memahami pembicaraan orang lain. Nah, sampai-sampai disebutkan oleh Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah. Kanu idza tala'atis syams yadkhuluna al-ma. Bahwa mereka itu apabila terbit matahari, mereka itu masuk ke dalam air. Fa idza irtafa'at anhum, tatkala matahari itu sudah meninggi dari mereka, kharaju yatara'un, mereka pun segera keluar dan mereka itu melakukan aktivitasnya, mereka itu menggembala, kal bahaim, mereka itu seperti binatang ternak. 6. Keadaan mereka disebutkan oleh beliau, apabila matahari itu terbit, maka mereka segera menyusup, menyilam ke dalam air. Apabila matahari sudah meninggi, mereka pun segera keluar. Nah, Lam naj'al lahum min duniha sitra. Lam naj'al lahum min duniha sitra. Naam. Yang mana kami tidak jadikan buat mereka itu suatu penutup. 6. Disebutkan oleh Imam Qatadah dan juga Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahumullah, lam yakun bainahum wa bainas syams sitrun, bahwa di antara mereka dengan matahari tadi tidaklah ada penutup atau penghalang. 6. Dzalik annahum kanu fi makanin la yastaqir alaihi bina. Disebabkan karena mereka berada di suatu tempat yang bangunan itu tidak menetap. Mereka tidak menetap pada suatu tempat, mereka pindah-pindah. 6. Hatta idza zalat asy-syams anhum kharaju ila ma'ayishihim wa hurutsihim. Apabila telah matahari tadi berpaling dari mereka, maka mereka pun segera keluar ke tempat penghidupan mereka, ke tempat bercocok tanam mereka untuk mencari penghidupan masing-masingnya. 6. Ini kondisi mereka yang didapati oleh Dzulqarnain di arah sebelah timur. 6. Idza balagha matli'a asy-syamsi wajadaha tatlu'u 'ala qaumin lam naj'al lahum min duniha sitra. Kadzalika waqad ahatna bima ladaihi khubra. Demikianlah kata Allah Jalla wa'ala, kami telah meliputi segala sesuatunya dengan khubra, dengan ilmu. 6. Ada yang menafsirkan bahwa khubra di situ adalah alat-alat yang dimiliki olehnya oleh Dzulqarnain. Ada pula yang mengartikan bahwa khubra di situ adalah ilmu yang Allah Jalla wa'ala telah berikan kepada beliau. Thumma atba'a sababa. Kemudian beliau pun melanjutkan menempuh jalan berikutnya. Melanjutkan perjalanannya. Hatta idza balagha bainas saddaini wajada min dunihima qauman la yakaduna yafqahuna qawla. Sehingga apabila beliau telah sampai bainas saddain. As-saddain artinya al-jabalain, dua gunung. Beliau apabila telah sampai di antara dua gunung tadi, wajada min dunihima qauma. Beliau pun mendapati di antara keduanya tadi suatu kaum. 6. Disebutkan dalam riwayat, kaum tadi adalah Ya'juj wa Ma'juj. 6. La yakaduna yafqahuna qawla. Yang mana hampir-hampir mereka itu tidaklah bisa mengerti atau memahami pembicaraan lainnya. 6. La yafqahuna ghairahum qawlan. Bahwa mereka tidak bisa memahami pembicaraan selainnya. Ada pula yang memaknakan la yafqahuna kalam ahadin. bahwa mereka tidak bisa memahami perkataan seorang pun. Nah, suatu makhluk yang aneh. Nah, qalu ya dzal qarnain inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ard fahal naj'alu laka kharjan ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda. Mereka bilang kepada dzal qarnain, ya dzal qarnain, kaum tadi meminta bantuan kepada beliau. Inna Ya'juj wa Ma'juj, bahwasannya keberadaan Ya'juj wa Ma'juj mufsiduna fil ard, mereka melakukan pengerusakan di muka bumi. Fahal naj'alu laka kharja, apakah bisa engkau buatkan untuk kami penutup? Ala an taj'ala bainana wa bainahum sadda, agar engkau buatkan bagi kami penghalang antara kami dengan mereka. Dengan ayat ini mungkin ada yang bertanya, kaifa qalu dzalik wa hum la yafqahun, bagaimana mereka bisa berucap, mereka bisa menyampaikan kepada beliau dalam kondisi la yafqahun, yang telah dikatakan tadi bahwa mereka itu tidaklah bisa memahami pembicaraan yang lainnya. Mungkin ada yang bertanya, bagaimana dia bisa menyampaikan suatu hajat, suatu maksud kepada Dzul Qarnain dalam kondisi dia tidak bisa memahami pembicaraan. Diterangkan oleh para ulama, kallama anhum mutarjim, bahwa ada di antara mereka itu penterjemahnya. Demikian pula ada yang berpendapat, la yakaduna yafqahuna qawla qala alladhina min dunihim ya dzal qarnain. Nampaknya ada di antara mereka yang menjadi penghubung untuk menyampaikan maksudnya kepada beliau. Nah, wallahu a'lam bissawab, itulah yang bisa didapatkan dalam tafsir. Nah, bagaimana mereka bisa memahami pembicaraan dalam konteks ayat yang disebutkan tadi, qalu ya dzal qarnain, bahwa mereka bilang meminta kepada dzal qarnain ketika datang kepada mereka. Di sana ada Ya'juj wa Ma'juj. Bisakah engkau membikinkan suatu dinding yang bisa menjadi penghalang antara kami dengan mereka? Maka kata para ulama, nampaknya di antara mereka adanya mutarjim untuk memahamkan itu kepada Dzul Qarnain alaihissalam. Sampai di sini yang bisa kita bahas. Satu pembahasan yang mestinya kita akan lanjutkan dengan pembahasan kitab Siyam. Namun untuk menyelesaikan terkait dengan perjalanan Dzul Qarnain alaihissalam, maka insyaallah pembahasan kitab Siyam pada pertemuan mendatang biiznillah taala. Wallahu taala a'lam wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin.